بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله kita masih pada pembahasan tentang al-jamaah. Dijelaskan pada majelis yang lalu akwal para ulama tentang al-jamaah. Beberapa makna yang mereka sebutkan dan semuanya tepat. Sekarang kita baca hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan al-jamaah, menetapi al-jamaah, perintah untuk meninggalkan, menjauhi al-firaq, kelompok-kelompok sesat, dan perintah untuk menetapi al-jamaah meskipun menggigit akar pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi'ashar, hadith yang ke-19. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد ابن مسلم الشامي قال حدثني ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر قال حدثني بصر ابن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني رحمه الله أنه سمع حذيفة ابن اليمن يقول. Beliau pernah mendengar sahabat حذيفة ابن اليمن, semoga Allah meridainya, berkata, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير. Dahulu orang-orang, ini para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara kebaikan. Tentang perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarri makhafata ayyudrikani. Sementara aku bertanya kepada Rasul tentang perkara kejelekan, karena khawatir akan menimpa diriku. Di sini barakallahu fikum, ada banyak faedah bisa kita ambil. Yang pertama ialah ma'rifatul khairi wasyarr. anjuran untuk mengenali kebaikan, juga mengenali kejelekan. Mengilmui perkara kebaikan, juga mengilmui perkara kejelekan. Perkara kebaikan diilmui untuk diamalkan, sementara perkara kejelekan diilmui untuk diwaspadai. Ya, ini yang paling sempurna, ma'rifatul khairi wasyarr. Orang yang paling sempurna, yang paling afdal dalam bab ini, yang tahu dua-duanya. Dia mengenali seluk-beluk kebaikan, dia amalkan. Dia juga tahu seluk-beluk kejelekan, kerusakan, penyimpangan, untuk dia waspadai. Yang paling afdal. Yang kedua, orang yang kedua ialah orang yang hanya mengenali kebaikan, terperinci. Dan dia hanya tahu perkara kejelekan global saja. Ini kurang sempurna. Khawatirnya dia tertipu dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dibungkus dengan kebaikan, karena tidak paham detail kejelekan tadi. Orang yang ketiga, sebaliknya, yang mengenali kejelekan dengan rinci. Dia mengetahui, mengilmui tentang perkara kerusakan, penyimpangan, kebid'ahan, kejelekan, rinci tahu dia. Syubhat-syubhat. Tetapi dia tidak tahu kebaikan dengan rinci. Taunya global. Ini berbahaya. Diumpamakan seperti orang yang perang melawan musuh tanpa senjata. Dia hadapi berbagai macam kebatilan, berbagai macam penyimpangan tanpa senjata. Dia enggak mengerti al-haq dengan rinci. Ini bahaya. Yang keempat, tidak tahu semuanya. Tidak mengenali apa itu kebaikan, enggak mengenali apa itu kejelekan. Ini syarunnas, orang yang paling jelek. Ini empat golongan disebutkan oleh Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Maka yang paling utama, yang tahu dua-duanya. Faedah kedua, penekanannya. Ucapan Hudzaifah ini, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita, lebih tegas lagi, ahammiyatu ma'rifati syarr. Pentingnya mengetahui kejelekan, kebatilan, penyimpangan, untuk diwaspadai. Sehingga padanya ada ingkarul mungkar. Padanya ada tahdzir minasyarr. Memberikan peringatan dari semua perkara yang jelek. Hadza muhim jiddan. Jadi pembahasan ilmiah, pembahasan syariat, itu tidak cukup dengan semata-mata menerangkan apa itu iman, apa itu akidah, apa tauhid, apa itu ibadah, apa itu akhlak mulia. Tidak cukup. Tapi juga harus menjelaskan lawannya. Bicara tauhid, harus bicara syirik. Tauhid kamu yakini, syirik kamu waspadai. Bicara iman, harus bicara kufur. Iman kamu percayai, kufur kamu hindari. Bicara sunnah, harus bicara lawannya, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Demikian seterusnya. Inilah prinsip al-wala wal-bara. Inilah konsekuensi la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah." Dua. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama lah. Yang artinya, barang siapa yang kufur kepada tauhid. Ini disebutkan yang pertama kali, mengenali kejelekan, tauhid itu kamu kufuri. Yang kedua, iman kepada Allah. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yang tidak bakal terlepas. Maknanya la ilaha illallah. Kufur dengan tauhid, iman kepada Allah. Tahu al-haq, tahu kebatilan. Al-haq, imani, amalkan. Batil, waspadai dan tinggalkan. Dari sini, khana fitina azakumullah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dikenal sebagai sahabat spesialisasinya mengenali yang jelek-jelek. Beliau dikenal sebagai sahibus sir, sahabat yang diberi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu tentang nama-nama munafik satu persatu dan dirahasiakan. Beliau pula yang mengerti tentang masalah fitnah-fitnah. Hadis masalah fitnah paling tahu. Hadis masalah kejelekan diwaspadai paling mengerti. Itu beliau. Karena sahabat yang lain tanya kebaikan, beliau tanya kejelekan untuk diwaspadai. Makhafata ayyudrikani. Juga diambil faedah pentingnya takhasus, memiliki takhasus sebuah ilmu. Yang ini takhasus tafsir, yang ini hadis, yang ini fiqih, yang ini akidah, wahakata. Dan masing-masing saling melengkapi dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kami dahulu pada keadaan jahiliyah dan kejelekan sebelum Islam. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, Islam, sunnah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa jahiliyah, masa syar, sekarang masa khair dengan Islam, dengan sunnah. Pertanyaannya, fahal ba'da hadzal khairi min syar, apakah setelah kebaikan ini akan muncul kejelekan-kejelekan? Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Ini dengan adanya fitnah-fitnah setelah zamannya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak wafatnya Rasul terjadi kabilah-kabilah Arab yang murtad dari Islam. Barakallahu fikum. Ada ya nabi-nabi palsu. Barakallahu fikum. Puncaknya ketika terbunuhnya Khalifah Umar, pintu fitnah terbuka ketika itu. Naam. Kultu, saya bertanya lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Rasul mengatakan, qala na'am, ada. Wa fihi dakhan, tapi padanya ada kabut. Ada asap. Artinya kebaikannya tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Kalau kebaikan yang pertama di zamannya Rasul murni, kebaikan berikutnya ada kebaikan. Wafihi dakhan, dan padanya ada dakhan, asapnya, kabutnya, tidak murni lagi. Ditanyakan oleh Hudzaifah, qultu wa ma dakhanuh? Saya tanyakan apa dakhannya, apa kabutnya, apa asapnya? Qal, memberitakan qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Suatu kaum yang memberikan bimbingan dengan tanpa bimbinganku. Ta'rifu minhum ma tunkir. Engkau mengenali dari mereka beberapa hal. Wayahduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang bersunnah dengan selain sunnahku, mengambil bimbingan dengan selain bimbinganku. Perhatikan, menyimpang dari sunnah, menolak sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau mengenali perkara ma'ruf dari mereka, juga yang mungkar dari mereka. Ada yang ma'ruf, ada yang mungkar. Wa akhrajahu aydan, ini Imam Muslim, min tariqi Yahya bin Hassan qala hadathana Muawiyah bin Sallam qala hadathana Zaid bin Sallam an Abi Sallam qala, dia berkata di jalur yang lain, qala Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah bin Yaman, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, sesungguhnya kami dahulu dalam kejelekan. Faja Allahu bi khair, lalu Allah datangkan kebaikan ini. Fanahnu fihi, dan kami sekarang ada padanya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal mi wara'i hadzal khair min syarr, syarrun, apakah di belakang, di balik kebaikan ini ada kejelekan lagi? Qala na'am, beliau mengatakan ada. Qultu, saya tanyakan lagi, hal wara'a dzalika syarr khairun, apakah di belakang kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am, beliau mengatakan ada. Qultu, saya tanyakan lagi, fahal wara'a dzalikal khair syarrun, apakah di belakang kebaikan itu ada lagi kejelekan? Qala na'am, beliau mengatakan ada lagi. Qultu kaifa, bagaimana itu? Qala, maka bersabda, yakunu ba'di a'immatun, akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, la yahtaduna bihudaya, tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, wala yastanuna bisunnati, tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, wasayakumu fihim rijalun, dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi juthmani insin, dalam badan manusia. Menggambarkan sosok penguasa yang rusak semuanya. Terkait dengan orangnya digambarkan kayak setan. Badan manusia, jasad manusia, tapi hati setan. Itu menggambarkan sosok yang sangat kejam, yang sangat bengis, yang sangat fasik, yang sangat fajir, sangat jahat orangnya. Yang kedua, menggambarkan tentang undang-undangnya. Tidak menggunakan undang-undang sunnah. Tidak menggunakan bimbingan Rasul SAW. La yahtaduna bihudaya, wa la yasannuna bisunnati. Bimbingan Rasul tidak diambil. Sunnah Rasul tidak diambil. Bahasa sekarang tidak menggunakan bimbingan syariat. Tidak berhukum dengan hukum syariat. Undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Qala, berkata Hudzaifah, qultu, saya bertanya, kaifa asna'u ya Rasulullah, bagaimana yang harus aku kerjakan, yang aku perbuat wahai Rasulullah SAW. In adraktu dhalik, kalau aku mendapati masa itu. Qala, beliau bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap kamu dengarkan, kamu taati penguasa kamu itu. Kalau bahasa yang di atas, tetap kamu luzum menetapi jamaahnya muslimin dan penguasa mereka. Tetap, meskipun penguasa kamu berhati setan, meskipun undang-undang bukan undang-undang Islam, selama dia muslim, dengarkan dan taati penguasa kamu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Meskipun punggung kamu dipukul, dicambuk, harta benda kamu dirampas, diambil, dengarkan, taati penguasa. Intah. Ini hadis menguatkan yang di atas, yang dimaukan dengan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, jamaah di sini mengandung makna penguasa yang sah dengan masyarakatnya. Satu makna al-jamaah. Sehingga meskipun kamu dipimpin sosok penguasa berhati setan, sosok penguasa undang-undang bukan undang-undang Islam, kamu dicambuk, kamu dirampas harta bendanya, kamu disiksa, dizalimi, dianiaya. Dengarkan, taati penguasa kamu dalam perkara yang ma'ruf. Bahasa lainnya, tetap kamu tetap bersama dengan al-jamaah, bersama dengan penguasa kamu dan masyarakatnya. Jangan memberontak mereka, jangan berpisah dengan mereka, jangan ada gerakan-gerakan terorisme fisik, gerakan-gerakan pemberontakan, gerakan-gerakan separatisme, jangan ada. Diperintah untuk menetapi jamaah tadi. Barakallahu. Baru di atas lagi, bagaimana kalau enggak ada imamnya? Penguasa Islam enggak ada. Muslimin enggak punya penguasa, enggak ada lagi jamaah yang ada. Maka beliau mengatakan di atas, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Menandakan di masa itu yang ada adalah kerusakan demi kerusakan, penyimpangan demi penyimpangan yang mendominasi kelompok-kelompok yang sesat. Ketika itu uzlah tamah, pengasingan total. Antum bawa harta yang antum miliki semampunya bersama dengan anak istri kamu, keluarga kamu, atau mungkin hanya kamu seorang diri. Tinggalkan semua yang ada, pengasingan diri, tetap berilmu dengan sunnah, mengamalkan sunnah, istiqamah ala sunnah, termasuk di sunnah, di mana gigit akar pohon tadi, saya mati. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi akhir zaman nanti, masa-masa pengasingan yang total. Beliau bersabda, yushiku ayyakuna khairu mali mri'in muslimin ghanaman yatba'u bihi si'afal jibal yafiru bidinihi minal fitan. Hampir saja, yushiku, hampir-hampir saja akan terjadi suatu masa di mana harta terbaik seorang muslim ialah seekor kambing yang dia tuntun menelusuri lereng-lereng gunung ke tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang jauh, dalaman, pelosok, lari membawa agamanya dari sebuah fitnah-fitnah yang ada. Itu masanya. Ketika tidak ada lagi jamaah wala imam, maka uzlah tamah. Barakallahu fikum. Intinya adalah di antara makna jamaah ialah penguasa yang sah dengan masyarakatnya. Dan diterangkan kemarin beberapa makna jamaah dan semuanya benar. Barakallahu fikum. Untuk yang kali ini menjelaskan kondisi akhir zaman nanti, muslimin semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin asing, mendapatkan situasi dan kondisi yang sangat menegangkan, ujian akidah yang luar biasa. Ini bimbingan Rasulullah SAW. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Meskipun penguasa kamu zalim, kejam, pengis, jahat, berarti setan, meskipun undang-undangnya bukan undang Islam, dengarkan, taati penguasa kamu, pegangi jamaatul muslimin dan imam mereka. Ketika enggak ada lagi imam wala jamaah, uzlah tamah. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Fihi masail. Pada bab ini ada sejumlah masalah. Al-ula yang pertama, al-amru biluzumil jamaah. Perintah untuk menetapi al-jamaah dengan semua makna yang dijelaskan. Barakallahu fikum. Menetapi Rasul dan para sahabatnya. menetapi manhaj sahabat, pemahaman salaf, pemahaman sahabat. Menetapi bimbingan-bimbingan ulama-ulama rabbaniyin yang bersepakat atas sebuah hukum syar'i. Menetapi penguasa muslim yang sah meskipun berhati setan. Menetapi kebenaran. Menetapi bimbingan sunnah meskipun sendirian. Dengan makna al-jamaah yang dibahas sebelumnya. Tetapi ini perintah menetapi al-jamaah tadi. Hadis yang pertama menjelaskan besar pahalanya mendapatkan bahbu hatal jannah, tengah-tengah surga. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, itu solusi ketika mendapati suasana dan situasi banyaknya para du'at ila abwabi jahannam, banyaknya para penguasa-penguasa yang kejam, tetap menetapi jamaah dengan makna penguasa yang sah dan masyarakatnya. Ats-tsaniyah yang kedua, at-tahdzir minal furqah. Tahdzir, warning, peringatan keras dari yang namanya perpecahan-perpecahan. Al-furqah, lawan dari jamaah tadi. Segala sesuatu yang berseberangan dengan makna jamaah itu yang namanya furqah. Dipahami ya? Dikarenakan digandingkan dengan perintah untuk menetapi al-jama'ah. Alaikum bil-jama'ah wa iyyakum al-furqah. Maka segala sesuatu yang berseberangan dengan bimbingan sunnah, perpecahan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabah, perpecahan. Segala sesuatu yang menyalahi ijma' ulama sunnah, perpecahan. Segala sesuatu yang berseberangan dengan penguasa, tindakan-tindakan anti penguasa, pemberontakan penguasa, perpecahan, gerakan separatisme, perpecahan. Dan secara umum semua yang mukhalafatul haq, yang bertentangan dengan kebenaran, dengan sunnah, perpecahan. Itu makna yang benar. Dan diwaspadai, jangan melakukan sebab perpecahan dengan poin-poin tadi. Jangan sampai salah paham. Tidak ada sejarahnya sunnah Rasul bikin perpecahan. Tidak ada. Yang ada kebid'ahan. Tidak ada sejarahnya bimbingan-bimbingan ulama rabbaniyin dan mereka sepakat atas itu perpecahan. Tidak ada. Yang menyalahi perpecahan. Sehingga simpelnya adalah semua yang berseberangan dengan makna jamaah itulah yang namanya al-furqah. Hati-hati dari perpecahan tadi, barakallahu fikum. Ats-tsalits yang ketiga, tafsirul jamaah. Tafsir al-jamaah. Diterangkan kemarin, harus dikatakan makna dari jamaah, barakallahu fikum. Dan semuanya dinyatakan benar. Barakallahu fikum. Ar-rabi'atu yang keempat, fadlu man lazimal jamaah. Keutamaan seseorang yang menetapi al-jamaah disebutkan dalam hadis ialah mendapatkan bahbuhatal jannah, mendapatkan tengah-tengahnya surga, sehingga jaminan surga bagi yang menetapi al-jamaah dengan semua makna di atas. Al-khamisatu yang kelima, khatarus syudzuzi al-jamaah, bahayanya menyimpang. Menyimpang, syad dari jamaah. Dikatakan dia termasuk atba'u syaitan. Termasuk pengikut setan, akan diikuti oleh setan, dan dia bersama dengan setan. Barakallahu fikum. Itu di antara bahayanya. Yang lain cukup banyak. Ketika dimaknakan al-jamaah dengan makna di atas. Penyimpangan. Penyimpangan itu bahayanya menyimpang dari jamaah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, pemberontakan-pemberontakan, gerakan-gerakan separatis menganti pemerintah, menyalahi kebenaran, sehingga minimalnya jatuh dalam perkara haram, kefasikan, mungkin jatuh dalam perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah, bahkan mungkin sampai tingkatan kufur tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu. Dari yang disebutkan dalam hadis ialah termasuk atba'u syaitan. Setan bersama dengan satu orang yang beda dengan jamaahnya. As-sadisah yang keenam, al-amru bi'tizal firq. Perintah untuk meninggalkan semua firqah-firqah yang ada. Itu secara umum. Secara umum, ikhwan, dikuatkan dengan hadis iftirakil ummah. Ketika memberitakan tentang firqah-firqah umat ini, perpecahan pada umat ini. Ditahdir, kulluha finnar. Semua dalam neraka. Kecuali satu, al-firqatun najiyah. Secara khusus, perintah ini, barakallahu fikum, ditujukan, dianjurkan, sangat ketika tidak ada lagi imam wala jamaah. Maka i'tizal di sini, i'tizal secara total. Kalau masih ada imam, ada jamaah, ada penguasa, dan segala macamnya, i'tizalnya itu juz'i. Pengasingan parsial, tidak total. Kita ada di rumahnya, di rumah kita, dengan keluarga kita, dengan kaum muslimin yang lain, berdakwah, mendakwakan sunnah, menyebarkan sunnah, tetap. Tapi tidak ikut dengan kelompok tadi. Tidak bersama dengan firqah yang menyimpang tadi. Bahkan mentahdir yang menyimpang tadi. Itu juz'i namanya. Yang disebutkan dalam hadis di akhir zaman nanti, i'tizal kulli. Betul-betul pengasingan total. Kita tinggalkan semua orang. Dan semua kelompok-kelompok tadi untuk menyelamatkan agama kita. Di akhir zaman nanti, barakallahu. As-sabi'atu yang ketujuh, al-'adhu bi as-syajarah, menggigit akar pohon, inda adamil jama'ati wal imam, ketika tidak ada jama'ah dan imam, yang disebutkan dalam hadis. As-sami' yang kedelapan, al-muradu bi as-syajarah, yang dimaksud dengan akar pohon tadi. Dua makna yang dibawakan oleh para ulama. Ada makna yang hakiki, ada makna kedua, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tidak ada jamaah, tidak ada imam, uzlah tamah, pengasingan total, disertai dengan mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tamasuk sunnah, istiqamah ala sunnah. Meskipun mungkin nanti makan akar pohon. At-tasi'atu yang kesembilan ialah wujubu ta'ati al-waliyil muslim. Wajib mentaati penguasa yang muslim. Wa in 'asa wa fasaqa, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia fasik, fi ghairi maksiat, ketaatannya selain perkara kemaksiatan. Dua syarat, yang pertama dia muslim, yang kedua bukan dalam perkara kemaksiatan, bagaimanapun keadaannya selain itu. Mau dia orang yang fasik, ahli maksiat, ahli bid'ah, digambarkan hatinya hati setan, selama dia muslim, samina wa ta'na. Dan selama perintahnya bukan dalam perkara maksiat, yang kita suka, yang kita enggak suka, kondisi kita lapang ataukah sempit, semuanya samina wa ta'na. Barakallahu. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah, barakallahu. Dan ini prinsip akan diuji masing-masing kita di akhir zaman nanti. Ujian semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ketika semakin banyak bermunculan du'atun ala abu-abu jahannam, bermunculan para tokoh-tokoh penguasa-penguasa berhati setan. Barakallahu. Maka ini ujian prinsip semakin tajam. Maka semakin kita asah, semakin kita praktekan di masa-masa yang semacam itu. Barakallahu. Al-ashir yang ke-10, tahrimul khuruji ala a'immatil jawr. Haramnya memberontak penguasa-penguasa zalim. Karena Rasul dalam hadis di atas, ketika ditanya oleh Hudzaifah, apa yang saya kerjakan ya Rasulullah? Menghadapi penguasa-penguasa kejam ini, berhati setan ini, undang-undangnya bukan Islam ini. Rasul tidak memerintahkan memberontak. Justru memerintahkan sami'na wa ta'na. Akan dipahami dari sana dan juga dengan adillah yang lainnya, haramnya memberontak penguasa yang zalim selama dia muslim. Al-hadi'ashara ke-11, tafsiru du'at ala abwabi jahannam, pengertian da'i kepada pintu-pintu jahannam. Terkait dengan doa telah bawa jahannam, disebutkan dalam syarahnya Al-Habib bin Hajar rahimahullah, menjelaskan di antara maknanya adalah orang-orang yang masuk dalam kategori pemberontak-pemberontak penguasa kaum Khawarij, dan orang-orang yang berdakwah bahkan berperang dalam rangka untuk urusan dunia. Itu yang beliau sebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum. Lebih luasnya adalah du'at ala babi jahannam, du'atul bid'ah wal inhiraf, dai-dai penyimpangan, dai-dai bid'ah. Wallahul musta'an. Mengajak orang kepada pintu-pintu jahannam. Wallahul musta'an. Yang beliau sebutkan langsung adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Dan juga lebih tegas lagi yang disebutkan dalam hadis, termasuk du'at ala babi jahannam adalah a'immah, tokoh-tokoh, penguasa-penguasa yang berhati setan. Kita ingkari itu semuanya. Kita ingkari dakwahnya, kita ingkari kefasikannya, kita ingkari kemaksiatannya. Tapi tetap kita harus bersama dengan mereka dan masyarakatnya. Tetap sami'na wa ta'na selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat. Barakallahu fikum. Atsaniyah yang ke-12. Al-uzlah, pengasingan diri. Wasabru ala tahammuli syiddatiz zaman, sabar menanggung kerasnya zaman. Ya, menanggung kerasnya zaman. Kondisi zaman yang keras, yang mencekam, yang menegangkan terkait dengan masalah agama ini. Tabah dan sabar. Wasabatu ala sunnati fiha, kokoh tegar di atas sunnah di masa-masa seperti itu. Untuk uzlah sering disampaikan dua macam. Pengasingan parsial, pengasingan total. Pengasingan yang parsial itu adalah selama kita masih bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, mendakwakan sunnah, masih bisa beramal dengan tenang, barakallahu fikum. Maka uzlah parsial, tidak ikut dengan penyimpangan yang ada, tidak ikut dengan bid'ah-bid'ah yang ada, menjauh dari semua penyimpangan bid'ah, menjauh orang-orangnya. Kita di suatu tempat, mereka tempat yang lain, kita di suatu kondisi yang lain, kita ala sunnah, mereka ala bid'ah atau inhiraf. Uzlah parsial, badan tetap di rumah masing-masing, tidak kemana-mana. Yang kedua, uzlah tamah kamilah, pengasingan diri total. Dan yang dibahas ya, Ikhwan, ketika enggak ada lagi imam wala jamaah. Kalau yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, al-qabd al-jamr, ketika kita mendapati suhan muta'a wa hawan mudaba'a wa dunya mu'atharah. Suh yang ditaati, dunia yang diutamakan, dan masing-masing orang merasa kagum dengan ra'yunya. Tidak ada lagi manfaatnya dakwah, nasihat. Maka saat itulah uzlah tamah. Barakallahu fikum. Sehingga dengan maknanya masing-masing. Terkait dengan kesabaran, keteguhan dalam semua waktu, dianjurkan untuk tabah ala sunnah, sabar ala sunnah, istiqomah ala sunnah dalam semua keadaan. Terlebih lagi ketika fitnahnya semakin besar, kondisi zaman semakin rusak, semakin hancur. Maka semakin ditekankan sekali untuk istiqomah ala sunnah. Dan pelakunya seperti menggembara api. Ats-tsalitsa asy yang ke-13. Dzammu man ja'ala lid-dini aslan, celaan bagi seseorang yang menjadikan untuk agama ini sebuah prinsip, sebuah kaidah, khilafal kitabi wa sunnah. Kaidahnya berseberangan dengan Quran dan sunnah, kaidah batil. Dia membuat sebuah prinsip kaidah batil menyelisih Quran dan sunnah pada agama ini. Wa ja'alahuma far'an lidzalikal asl mubtada. Lalu menjadikan Quran dan sunnah sebagai cabang untuk fondasi yang bid'ah tadi. Ini secara umum disebutkan dalam syarah hadis tentang riwayat di atas. Tercela sekali, hukumnya haram, dicela, dikecam siapa saja yang membuat kaidah-kaidah baru, kaidah-kaidah bid'ah, prinsip-prinsip baru, prinsip-prinsip bid'ah pada agama ini. Ini prinsip dikatakan batil, bid'ah, dikarenakan berseberangan dengan kuatan sunnah. Kemudian dari kaidah ini dia membangun sehingga banyak masalah, mencari dalil, pengesahan ayat, pengesahan hadis, wahagata untuk mendukung bid'ahnya ini. Adalah haram, adalah yajus. Itu disebutkan dalam syarah hadis terkait dengan riwayat ini, barakallahu fikum. Yang benar ialah kaidah kita, prinsip kita, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang berseberangan dengan dia, tolak. Yang terakhir, Ar-Rabi'ah Asyrah yang ke-14. Wujubur dil batil. Wajib menolak semua kebatilan. Wa kulli ma yukhalif hadan nabawi. Dan wajib menolak segala sesuatu yang berseberangan dengan petunjuk Nabi. Walau qalahu man qala. Siapapun orang yang mengucapkannya. Min rafi, atau orang yang mulia yang tinggi martabatnya. Awadhi, atau orang yang rendah martabatnya. Semua yang batil, tolak. Semua yang berseberangan dengan bimbingan Nabi, tolak. Meskipun yang mengucapkannya, penguasa, tolak. Meskipun yang menyampaikannya, da'i, tolak. Ketika kita tahu itu perkara batil, itu perkara yang berseberangan dengan petunjuk Nabi, tolak. Mau yang bicara orang mulia, terpandang, tokoh, tolak. Al-batil, mardud. Apalagi orang rendahan yang menyampaikannya, tolak wa ziyadah. Barakallahu fikum. Intah. Selesai pembahasan bab ini. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah perjumpaan berikutnya, pembahasan tentang izzatul Islam wal muslimin, tentang kejayaan Islam, kita sampaikan beberapa hadis, beberapa tentang masalah keindahan Islam, kemuliaan Islam, masa depan Islam yang cerah. Nanti semakin lama semakin menurun sampai di akhir hayat, nah sampai akhir zaman nanti akan semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar, semakin hilang Islam yang ada. Insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, barakallahu fikum. Yang dipesankan dalam bab ini adalah luzumul jamaah, tetapi al jamaah. Meskipun kamu sendirian dengan makna-makna yang disebutkan dalam keterangan para ulama. Tinggalkan semua kelompok yang menyimpang, tetap termasuk sunnah bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya yang menimpa kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga bisa istiqamah ala sunnah dan mendapatkan husnul khatimah wal jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang sampaikan? Agak keras suaranya. Agak jauh itu. Apa? Ada baiknya, ada berikutnya lagi, akan disebutkan dalam bab yang berikutnya lagi. Ada. Saya bawakan pada hadis yang ke-23. Nanti insyaallah lebih rinci an-nubuwah, kemudian khilafah, kemudian mulkun aban, kemudian mulkun jabariyah, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti insyaAllah. Nanti. Yang ditekankan di sini sekarang adalah luzumul jamaahnya. Ya, terkait dengan situasinya nanti, baik buruk, nanti pada hadis yang ke-23 insyaAllah. Masa kenabian, masa khilafah, masa muluk ab, masa muluk Jabarut, nanti di akhir zaman ada lagi yang namanya khilafah ala min haji nubuwah. Ada nanti zamannya Imam Mahdi, zamannya Nabiullah Isa, ada. Terus semakin turun, semakin pudar, semakin hilang Islam sampai bangkitnya kiamat. Ngoten, Pak. Nggih. Iya. Yang dibantah batilnya. Ya iya, oh betul, artinya dalam menolak kebatilan, ingkarul mungkar, menolak semua yang berseberangan dengan sunnah, ada aturan mainnya. Ada kaedah-kaedah di dalam menolak al-batil tadi. Ya ada etikanya, ada akhlakiahnya, ada ilmiah, ada. Ini pembahasan lain lagi. Ini kan sekedar membawakan faedah-faedah yang ada. Naam. Prinsip Islam, prinsip sunnah, prinsip salaf, di antaranya adalah ar-raddu al-batil al-mukhalif. Membantah kebatilan, membantah penyelisihan dan orangnya. Barakalakum. Terkait dengan yang dibantah, itu macam-macam. Ada seseorang yang masyhur bisunnah, masyhur bisalafiyah, masyhur dengan ilmunya dan kebaikannya, tergelincir. Ada perkara batil padanya, mukhalafah sunnah padanya, diingkari. Mukhalafah, tolak, ingkari. Batil, tolak, ingkari. Tapi dikarenakan orangnya ini demikian keadaannya, dijaga kehormatannya. Ingkari batilnya, muliakan orangnya. Ingkari mukhalafahnya, muliakan orangnya. Dikarenakan dia orang yang masyhur dengan kebaikan dan belum dinyatakan menyimpang. Difahami nggih? Para ulama sunnah, para a'immatul huda, banyak dari mereka yang tergelincir, punya kesalahan dan segala macamnya. Dan mereka masih ulama usunnah. Ingkari mukhalafahnya, tolak batilnya. Jangan diikuti. Orangnya dimuliakan, dihormati. Yang kedua adalah, orangnya gak beres, masyhur dengan penyimpangannya, dengan kerusakan-kerusakannya. Oh, batil lagi, oh, mukhalafah lagi. Tambahkan wis, dalam poin-poin penyimpangan dia. Wala karamah. Tolak, bantah, wala karamah. Itu mukhalafah. Tetap dibantah, ditolak. Terkait dengan orangnya dirinci. Terkait dengan kitanya pelaku rudud, ada etika, ada akhlakiahnya. Ada kalanya barakallahu fikum, sebuah perkara yang batil, mukhalafah sunnah, mukhalafah syariah, perkara yang mungkar, kita hanya bisa mengingkari perbuatannya, belum bisa mengingkari orangnya. Dipahami? Maka ingkari batilnya saja, ingkari mungkarnya saja dengan cara-cara umum. Dan itu yang sering disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, contoh Rasul dalam banyak hadis. Ya, barang siapa yang mengatakan demikian maka demikian, yang berbuat demikian maka demikian, umum bahasanya. Ngerti nggih? Bisa jadi barakallahu fikum orangnya itu orang yang terpandang, orang yang terhormat, yang masih di atas sunnah, termasuk ulama usul, dan itu tergelincir dianya. Nah mungkin disebutkan namanya. Atau orangnya bukan orang yang ahli sunnah, orang-orang yang menyimpang, tokoh-tokoh penyimpangan, tapi dia punya masa. Misal, kita hidup atau tinggal di sebuah tempat yang kita minoritas. Tidak punya power, tidak punya kekuatan. Yang banyak mereka. Maka hikmah dalam dakwah, hikmah dalam membantah kebatilan, ingkari batilnya tanpa nyebut orang. Dikarenakan akan membuahkan fitnah lebih besar lagi. Kapan menyebut nama? Ketika ada hikmah besar, maslahat yang sangat besar, yang dicapai dengan cara itu. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. seringkalinya menolak yang batil, mengingkari yang mungkar dengan tawa menyebut nama. Itu tarekatnya para salaf dan tarekat Nabi kita Muhammad SAW. Antum perhatikan Nabi kita Muhammad dari sekian banyak pengingkaran itu lebih banyak secara umum. Baru menyebut nama ketika sangat-sangat diperlukan dan besar faedahnya. Khawarij. Nunjuk tengkuknya tokoh Khawarij akan muncul di tengkuknya orang ini. Bahkan selebihnya jarang. Orang-orang munafik yang jelas-jelas munafik. Allah berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang nama-namanya. Fulan, fulan, fulan, fulan. Itu tidak disebutkan sama beliau. Hanya disampaikan kepada seorang sahabatnya saja. Hudzaifah, jaga rahasia ini. Itu pertimbangannya matang. Tidak asal nyebut. Besar mafsadahnya ketika menyebut nama-nama munafik tadi itu. Dan munafik. Jelas munafik. Gitu loh. Tidak disebutkan. Dikarenakan muncul mafsadah lebih besar dari semua. Itu namanya hikmah dalam membantah kemungkaran. Difahami. Jadi enggak asal menggambarkan saya sosok orang yang kokoh dalam bermanhaj, enggak takut dengan siapapun, tanpa basa-basi, sikat semuanya fulan-fulan. Ini arogan. Ini enggak sesuai dengan tariqahnya salaf dalam membantah orang yang menyelisihi barakallahu. Apalagi seseorang yang ma'ruf bisunnah, ma'ruf bisalafiyah, ma'ruf dengan ilmunya, itu dihormati. Kalau dia salah, diingkari kesalahannya dan dihormati orangnya. Barakallahu fikum. Yes. Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala punya beberapa risalah tentang masalah ini. Dimasukkan dalam Majmu' Rasal Jabiriyah, karya beliau. Karena ada risalah pertama, risalah kedua. Risalah yang pertama. Banyak beliau membahas masalah seperti ini para pelaku. Mukhalafah diingkari. Orang yang mukhalif dirinci. Kitanya ada etika dalam membantah mukhalafah tadi. Para pelaku. Intinya ada etikanya. Para pelaku. Yang itu enggak mungkin dibahas di sini. Itu kan pembahasan sekedar membahas faedah-faedah lain dari yang dibawakan. Yang ditegaskan babnya itu luzumul jamaah. Ngatain lagi. Pun. Ada lagi. Apa cukup? Beliaunya. Cukup. Ada lagi yang lain. Iya. Mau kayak gini. Oh, aduh. Mau tanya lah. Gak ada. Wes. Cukup. Hah? Cukup ya? Cukup apa? InsyaAllah cukup. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.